Mungkin mah mau nyelip. Mungkin mah mau nyelip. Perhatian, kita telah sampai di stasiun. Asam lambung naik. Mungkin mah. Woi, maju dong. Gua udah lapar. Ih, lambung ini. Mungkin mah. Sakit mah bisa nyelip kapan aja. Proma, siap nyelip di mana aja. Produksi PT Kalbe Farma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, segera hubungi dokter.